Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnati ila midin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan bahasan kita, yaitu tentang sikap moderat Ahlussunnah di antara berbagai aliran dalam Islam. Kita masih dari pemula-pemula pembahasan ini, yaitu siapa mereka Ahlussunnah. Pada bahasan yang lalu kita telah membahas tentang makna Ahlussunnah secara kata-kata makna sunnah secara etimologi, kemudian juga makna sunnah dalam pengertian berbagai disiplin ilmu dan juga ungkap para ulama. Maka kesempatan ini adalah mengenai istilah Ahlussunnah. Apakah benar kata-kata Ahlussunnah itu khusus untuk satu kelompok dari antara aliran-aliran dalam Islam, seperti pengakuan para umumnya orang-orang Asy'ariyah, terutama yang hari-hari ini mereka sering mengaku sebagai Ahlussunnah? Apakah benar mereka itu Ahlussunnah dan baru ada istilah Ahlussunnah setelah lahirnya Abu Hasan Asy'ari, ataukah kalimat, kata-kata, istilah Ahlussunnah itu telah ada di zaman kenabian, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in dan orang-orang soleh, para ulama sebelum Abu Hasan Asy'ari? Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau seandainya kalimat itu sudah dikenal sebelum kelahiran Abu Hasan Asy'ari, berarti penggunaan kata-kata kalimat Ahlussunnah untuk Asy'ariyah secara khusus itu tidaklah tepat. Karena kalimat itu sudah ma'ruf, sudah dikenal oleh para ulama sebelumnya. Dan juga para ulama ketika menjelaskan wabah Abu Hasan Asy'ari itu bukanlah pencetus paham Ahlussunnah. Ya? Karena metodologi Ahlussunnah telah ada sebelum Abu Hasan Asy'ari. Ya, oleh sebab itu Abu Hasan Asy'ari setelah dia tobat dari akidah Mu'tazilah, dia kembali kepada paham Ahlussunnah. Jadi berarti paham Ahlussunnah itu sudah ada, yang mana sebelumnya berhadapan dengan paham Al-Asy'ariyah, Mu'tazilah ataupun kelompok Khawarij, Syiah dan lain-lainnya. Jadi kalau kita akan melihat nanti ungkapan para ulama yang mereka telah menggunakan istilah Ahlussunnah sebelum kelahiran Abu Hasan Asy'ari, berarti kalimat tersebut sudah dikenal oleh para ulama salaf. Ya, ini yang kita ingin terangkan, karena supaya tidak rancu. Karena banyak sekali berbagai bentuk kelompok mengaku bahwa mereka adalah Ahlussunnah semata. Maka ini perlu kita bahas, kita jelaskan kepada umat, biar mereka tidak provokasi, tidak mudah diprovokasi untuk saling membenci, untuk saling menghina, menyesatkan di kalangan para umat ini. Baik, kita akan lihat dulu ya, bagaimana istilah ini sudah dikenal di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, ya, bahwa penggunaan istilah kalimat Ahlussunnah itu sudah ada di awal-awal Islam, ya, yaitu di masa kenabian dan masa emas umat ini. Apa yang maksud masa emas umat ini adalah masa kehidupan para salafus saleh yang mereka mendapat rekomendasi kemuliaan dari Rasulullah SAW, khairun nasi qarni Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah, kata Rasulullah SAW, orang yang beriman pada masaku, kemudian di masa berikutnya, yaitu yang hidup di masa Rasulullah ada para sahabat Rasulullah SAW, kemudian generasi berikutnya murid para sahabat adalah para tabi'in, kemudian generasi berikutnya adalah murid para tabi'in disebut dengan atba' tabi'in. Jadi mereka itu adalah generasi salaf, disebut dengan masa emas umat ini, yang secara khusus juga dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Rasulullah SAW dalam ayat wassabiqun alawalu minal muhajirin wa ansar waladin tabau bi ihsanin radhiyallahu anhu warḍuan wa adalum jannatin tajri tahtal anhar. Generasi pertama kalangan muhajirin dan ansar, ya, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu orang berjalan berakidah, beramal, memahami agama sesuai pemahaman para as-sabiqun alawalu minal muhajirin wal ansar. Baik, maka kita akan lihat di sini seperti yang dikatakan Imam Al-Lalakai, satu kitab yang masyhur, kitab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. kitab Syarah Usul Itiqad Ahlussunnah Jamaah, yaitu menyuarakan dari dengan sanad dari Ibnu Abbas shallallahu alaihi wasallam, ketika Ibnu Abbas menjelaskan tentang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabayyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yauma taswaddu wujuh, yauma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu surah Al-Imran. Ketika hari itu atau pada hari yang mana wajah berseri-seri dan ada juga wajah yang hitam kelam. Nah, apa yang dimaksud di situ wajah berseri dan siapa wajah mereka? Wajah siapakah yang berseri-seri dan wajah siapakah yang dalam kehidupan dalam apa wajahnya yang hitam pekat atau hitam kelam? Kata Ibnu Abbas, fa'amal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang yang wajahnya berseri-seri atau putih ya, tapi maksudnya berseri-seri, fa'alusunnah wal jamaah, yaitu ahlussunnah wal jamaah. Jadi sudah dikenal itu istilah itu di kalangan para sahabat. Maka Ibnu Abbas menyerahkan orang yang berseri wajahnya pada hari itu adalah ahlussunnah wal jamaah wa ulul ilmi dan para ulama. Wa mal ladzina iswaddat wujuhum, adapun orang yang hitam mukanya ya, adalah ahlul bid'ah wad dalalah, yaitu kelompok ahlul bid'ah dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi sudah jelas penggunaan istilah ahlussunnah wal jamaah sudah dikenal para sahabat. Sedangkan ada yang mengaku hari ini menukil pendapat dari Murtada Zubaidi, yang dia membaca Zabidi padahal benar Zubaidi, karena Zubaidi nisbah kepada Zubaid daerah dari Yaman. Ya, maka karena dia mengklaim bahwa pilihan ahlussunnah yang dibaca dalam maksudnya Asy'ariyah ini suatu pendapat yang tidak sesuai dengan apa namanya sejarah penggunaan kalimat ini, karena kalimat ini sudah dikenal oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Nah, ini ungkapan pertama hari itu pada sahabat, dari sahabat Rasulullah SAW Ibnu Abbas menafsirkan siapa wajah mereka yang berseri pada hari kiamat itu dan siapa wajah siapa yang hitam pada hari kiamat tersebut ya, pada hari kiamat nanti. Maka Ibnu Abbas menyebutkan fa'alu sunnah wal jama'ah wa ulul ilmi, orang yang wajahnya berseri adalah, yaitu mukanya yang berseri adalah ahlussunnah wal jamaah dan ulul ilmi dan orang-orang berilmu. Adapun wa amalina iswaddat wujuhum, adapun orang yang mukanya hitam, yaitu fa ahlul bid'ah wa dalala, adalah para pelaku bid'ah dan kesesatan. Kemudian lafaz ini ya menjadi populer, kalau bahasa sekarangnya menjadi viral di kalangan para tabi'in, para ulama-ulama salaf. Sehingga sini akan kita ungkapkan ungkap para ulama-ulama sebelum Abil Hasan Asy'ari dengan tahun wafatnya, seperti umpamanya Ayub As-Sikhtiyani ya, As-Sikhtiyani yaitu salah seorang dari guru Imam Abdul Al-Bukhari ini mengatakan, diwakan Al-Al-Kaid dalam kitabnya Syarah Usul Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, yang dia ini lahir Ayub As-Sikhtiyani ini lahir pada tahun 68 Hijriah, wafat 131 Hijriah. Perlu kita sebutkan tahun tanggal wafatnya supaya dilihat bahwa istilah ini sudah jauh sebelum Abul Hasan Asy'ari lahir, istilah ini sudah dikenal oleh para ulama salaf. Nah, Al-Lalaka'i meriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani, "Inni ukhbirtu bi mautir rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqidu ba'dha a'dha'i." Kata beliau, jika aku diberitahu tentang wafatnya salah seorang dari ahlu sunnah, seakan-akan aku kehilangan salah satu anggota badanku. Jadi sudah dikenal istilah ahlu sunnah itu di masa Ayyub As-Sikhtiyani. Kenapa? Karena mulai di akhir para sahabat, masa sahabat itu sudah mulai muncul paham Al-Qadariyah yang pertama muncul, ya, yang menyebabkan hadis Ibn Umar ketika dia ditanya oleh dua orang yang dari Kufa atau Basra menjelaskan tentang adanya orang-orang yang mengingkari takdir. Jadi sudah dikenal istilah Ahlussunnah itu. Ya, di antara ini ungkapan Ayyub As-Sikhtiyani yang wafat pada tahun 131 Hijriah mengatakan, "Aku bila mendapat kabar tentang kematian seorang Ahlussunnah, seakan-akan aku kehilangan salah satu anggota badanku." Ini menunjukkan betapa Ahlussunnah itu perasaannya dan kecintaan sama mereka sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian juga Ayyub As-Sikhtiyani mengungkapkan dalam ungkapan yang lain, "Inna min sa'adatil hadati wal a'jami ayuwafiqahuma Allahu li'alim min ahli sunnah." Nah, ini ungkapan juga punya makna ya. Pertama, tadi ungkapan Aib Sikhtiyani menjelaskan betapa beliau merasa sedihnya jika ada Ahlus Sunnah yang meninggal. Begitu menunjukkan persaudaraan Ahlus Sunnah itu sangat jauh. Ya, sangat jauh dan sangat dalam. Sangat kuat, ya. Ya, persaudaraan yang sangat kuat. Jadi walaupun beliau mendapat kabar yang jauh dari saudaranya Ahlus Sunnah yang meninggal, itu dia bagaikan kehilangan salah satu di anggota badannya. Kemudian beliau juga mengatakan, sesungguhnya di antara keberuntungan atau kebahagiaan anak muda dan orang-orang ajam, yaitu orang yang bukan Arab, ya, Allah memberikan taufik kepada mereka untuk belajar kepada ulama Ahlus Sunnah. Jadi satu nikmat jika seorang anak muda berajam mendapat guru dari Ahlus Sunnah, kata Ayub Sikhtiyani, itu merupakan sebuah taufik dan rahmat yang sangat besar bagi seorang tersebut. Jadi bila seseorang anak yang lagi muda, lagi pencarian jati diri kata orang, ya, yang lagi berkembang, yang lagi kepo, ingin banyak tahu, ya, tentu di masa itu yang paling terbaik bagi mereka, kata Aib Sikhtiyani, adalah dia diberi taufik Allah untuk bertemu dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan bertemu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan selamat dari berbagai pemahaman-pemahaman yang menyelisih paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mungkin pula orang ajam, ya, orang ajam itu maksudnya orang yang bukan Arab, ya, ya, maka mereka, ya, akan beruntung, akan bahagia, kata Aib Sikhtiyani, jika Allah beri taufik kepada mereka itu mendapatkan ulama untuk belajar dari kalangan Ahlus Sunnah Jamaah. Tentu ungkapan ini punya makna, penjelasan, ya, faedah, bahwa seandainya seorang anak muda ataupun orang yang bukan Arab berupaya untuk mencari ulama Ahlus Sunnah dalam belajar, ya. Dan ketika seorang menunjukkan keutamaan seseorang belajar kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menunjukkan bahwa dia telah mendapat taufik keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa motivasi dari Aib Sikhtiyani agar anak-anak muda belajarlah kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jika mereka, ya, tersalah untuk menjadi mendapatkan guru, mereka akan akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, kemudian juga ungkapan Sufyan Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Jadi kita harus tahu, ya, bahwa secara khusus Abul Hasan Asy'ari, ya, yang kita bahas di sini, karena banyak orang-orang yang selalu mengatakan Ahlus Sunnah itu hanyalah Asy'ariyah saja. Abul Hasan Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah. Jadi 260 Hijriah, wafatnya 324 Hijriah. Jadi jauh ini, Sufyan Ats-Tsauri ini wafat 161 Hijriah. Beliau berkata, istausu bi ahli sunnah khairah. Jadi, istausu bi ahli sunnah khairah itu maksudnya adalah, hendaklah kalian, ya, memperhatikan ahli sunnah secara baik-baik. Ini perhatikan, pedulikan ahli sunnah itu secara baik-baik. Ya, atau istausu bi ahli sunnah artinya, jaga mereka, ya, ikuti mereka, dorong apa, ikut bersama mereka, ya, hendaklah istausu bi ahli sunnah khairah. Jadi motivasi orang untuk berjalan, ya, di atas ahli sunnah jamaah secara baik. Fa'in mukuraba, ya, baik-baik bersama ahli sunnah itu hendaklah kalian saling berbaik-baik. Fa'in mukuraba, karena mereka adalah orang-orang yang sangat asing. Jadi sangat-sangat asing. Ya, kita lihat orang-orang yang berjalan di atas sunnah, orang-orang yang berpegang sunnah Rasulullah SAW dalam setiap masa, dalam berbagai di berbagai dimanapun tempatnya, akan dianggap asing oleh orang. Ya, dianggap asing celana cingkrang, dianggap asing panjang jenggot, dianggap asing ketika umpamanya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, istausu bi al-sunnah khairan fa innahum ghuraba. Wahai al-sunnah, hendaklah kalian bersama kalian itu berbaik-baik. Karena kalian orang yang sedikit, kalian yang sangat sedikit, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ini di masa Sufyan Ats-Tsauri bagaimana di zaman kita sekarang, ya kan? Maka sangat menyentuhlah nasihat-nasihat ulama salaf jika kita mencoba melihat perkataan dan ungkapan mereka. Jadi istilah ahli sunnah yang pokok kita bahas ini adalah sudah pemilihan di kalangan para ulama-ulama sebelum Abul Hasan Asy'ari lahir, ya. Waqal, dan juga Sufyan Ats-Tsauri yang wafat 161 Hijriah ini berkata, ma aqallu ahli sunnah wal jamaah. Betapa sedikitnya ahli sunnah wal jamaah, kata beliau. Betapa sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Fudail Nu'iyat. Fudail Nu'iyat, ya, yang wafat 187 Hijriah. 187 Hijriah. Beliau berkata, Al-Ijya yakulun. Orang-orang murji'ah berkatakan, Al-Iman qawlun bila amal. Mereka mengatakan iman itu cukup dengan ungkapan tidak perlu amal. Jadi mereka mengatakan iman itu hanya cukup dengan ungkapan saja. Kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti dia sudah mukmin sempurna imannya. Mereka tidak masukkan amal bagian dari iman. Wa taqul Jahmiyah, dan orang Jahmiyah mengatakan al-iman al-ma'rifah. Orang Jahmiyah mengatakan iman itu adalah ma'rifah saja. Bila qaulin wala amal, tidak perlu diucapkan dengan lisan dan tidak pula diikuti dengan perbuatan anggota badan. Wa yaqulu ahlussunnah, adapun ahlussunnah mengatakan al-iman al-ma'rifah wal qaul wal amal. Jadi ahlussunnah mengatakan iman itu adalah keyakinan, juga dikatakan dengan lisan dan juga diikuti dengan perbuatan anggota badan. Itu kalau ya di sini Fudail yang kita jelaskan ini bahwa istilah ahlussunnah itu sudah jelas dan sudah dikenal, ya, sudah familiar, sudah viral di kalangan para ulama salaf, ya. Jadi bukan baru muncul setelah datangnya faham al-Asy'ariyah, ya, atau lahirnya Abu Hasan al-Asy'ari. Baik. Maka oleh sebab itu kalau kita ingin mengetahui akidah Ahlussunnah Jamaah, ya rujuk, karena Abu Hasan Asy'ari juga rujuk kepada akidah Ahlussunnah Jamaah yang sudah diajarkan, yang sudah dikenal, yang sudah dipahami oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in, ya. Kemudian, ya, di sini Al-Fudail bin Iyad memberikan apa namanya komparasi antara pemahaman kelompok Al-Karamiyah yang mengatakan iman itu hanya perkataan saja, dan kelompok Jahmiyah yang mengatakan iman itu cukup dengan ma'rifah saja, mengakui ada Tuhan, mengenal ada Tuhan. Sedangkan Ahlussunnah adalah mengakui iman itu adalah terdiri dari keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Baik. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang lahir pada 157 Hijriah, wafat 224 Hijriah. Jadi beliau wafat pas di tahun lahirnya Abu Hasan Asy'ari. Ya. Abu Hasan Asy'ari wafat lahir di tahun 260, ya. 260, afwan. Jadi jauh sebelum Abu Hasan Asy'ari lahir, beliau sudah wafat. Qala fi muqaddimah kitabihi al-iman. Jadi dia punya kitab namanya al-iman. Itu menjelaskan akidah Ahlussunnah tentang permahasan masalah iman. Dalam muqaddimahnya, pengantarnya beliau menyebutkan, fa innaka kunta tas'aluni. Ya, jika engkau bertanya kepadaku anil iman, tentang iman, wa ikhtilaful a'immah, dan beda-bedanya pendapat para ulama fi istikmali dalam kesempurnaannya, ya, wa ziyadatihi, dan juga tentang apakah iman itu bertambah, wa nuqsanihi, dan juga berkurangnya iman, wa tadhkur annaka ahbabta ma'rifata ma 'alaihi ahlussunnah min dzalik, dan engkau menyebutkan engkau ingin mengenal, ya, bagaimana paham ahlussunnah dalam masalah itu. Ini sudah dikenal istilah ahlussunnah, ya, engkau ingin mengetahui paham ahlussunnah dalam masalah itu, kata Abu Ubaid Qasim bin Salam, Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah. Baik, ini jelas, ya. Jadi istilah Ahlussunnah itu bukan istilah yang setelah munculnya paham Asy'ariyah, tapi sudah dikenal oleh kalangan para ulama-ulama sebelumnya. Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, yang ditegaskan oleh Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana bahwa dia kembali kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah akidah, ya. Beliau menjelaskan tentang Ahlussunnah juga, siapa Ahlussunnah menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang wafat 241 Hijriah. Jadi masih belum lahir pula siapa? Abu Hasan Asy'ari, ya. Karena beliau lahir 260 Hijriah. Beliau menyebutkan dalam kitab Muqaddimah Sunnah, kitab beliau As-Sunnah, beliau berkata, "Hadi madzhab ahli ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al-mutamassikina bi urwatiha." Ini adalah pandangan-pandangan ulama dan para ashabul athar. Ashabul athar adalah ahli hadis, ya, atau asar ini juga ahli yang berpegang teguh dengan asar para sahabat, mendengar, mengikuti pendapat para sahabat, wa ahli sunnah, dan ahli sunnah al-mutamassikina, yang mereka berpegang teguh dengan sangat kokoh, dengan talinya, dengan sekokoh, al-ma'rufina biha al-muqtadabihim, yang mereka dikenal dengan sunnah itu, dan mereka al-muqtadabihim, yang mereka dijadikan tauladan dalam masalah ini, fiha min ladun ashabin muslim ilal min hadha, dari sahabat Nabi, dari semenjak sahabat Nabi SAW kepada hari ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kembali, Imam Ahmad juga sudah mengenal istilah apa? Sebenarnya yang telah dikenal juga oleh para ulama sebelumnya tentang istilah Ahlussunnah. Jadi istilah Ahlussunnah itu, ya, sudah ada keyakinannya, metodologinya. Ya, karena ada pula yang mencoba beralibi dan berkilah, ya, atau mengatakan Asy'ariyah itu hanyalah metodologi dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat atau lainnya. Sesungguhnya ulama salaf telah memiliki metodologi yang lebih sempurna, ya, dalam memahami apa namanya ayat-ayat mutasyabihat atau ayat berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT atau ayat berkenaan dengan hal-hal keyakinan. Baik, berikutnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat 310 Hijriah. Nah, ini agak semasa dengan Abu Hasan Asy'ari. Ya, Abu Hasan Asy'ari wafat 324. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari ulama ini adalah imam mufassirin, ya, yang wafat 310 Hijriah. Apa kata beliau? Qal wa amma as-shawab min qaul fi ru'yatil mu'minin. Adapun pendapat yang benar tentang melihat orang mukmin melihat Rabb-nya pada hari kiamat, wa huwa dinuna, dan itulah agama yang kami yakini, yang kami imani dengannya Allah SWT, yang kami imani, yang kami beriman dengan Allah SWT dengannya. Wadrakna alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Wadrakna alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Yang kami temukan di atas keyakinan itu ada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sudah dikenal. Di mana? Di masa Imam At-Tabari. Yaitu mereka beliau mengatakan adapun keyakinan dalam permasalahan tentang melihat Allah di akhirat, keyakinan orang-orang beriman melihat Allah pada hari kiamat. Dan itulah keyakinan kami, kata beliau, yang kami dapatkan di atasnya ahlus sunnah wal jamaah. Fahuwa, yaitu keyakinan an ahlus sunnah yaraunahu ala masahat bil akhbar, bahwa Allah, ahlus sunnah meyakini bahwa manusia akan melihat, ya, atau orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Sebagaimana terdapat dalam ala masahat bil akhbar, yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih an Rasulullah SAW dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keyakinan, ya, beliau ingin menunjukkan tentang pandangan sunnah jamaah dalam masalah ru'yatullah yaumal qiyamah. Jadi ini penggunaan istilah-istilah sunnah jamaah dalam ungkapan para ulama-ulama salaf. Taib. Kemudian juga Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi. Ini di kalangan ulama Hanafi, seorang ulama Hanafi yang beliau asalnya beliau ini adalah sebetulnya ponakan dari Al-Muzani. Jadi ponakan Al-Muzani, seorang ulama Syafi'iyah, murid dari Imam Syafi'i. Ya. Kemudian insyaallah pada hari Jumat akan datang kita akan membahas tentang biografi beliau, ya. Jadi Imam Muzani pernah berkata kepada dia, "Ah, kamu ini enggak ada gunanya apa-apanya," kata Muzani. Akhirnya beliau terpecik semangatnya gara-gara begitu kan. Akhirnya beliau belajar pada awalnya beliau mazhab Syafi'i, kemudian pindah pada mazhab Hanafi, yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi. Yang lahir pada tahun 239 Hijriah, wafat 321 Hijriah. Ya, lebih senior nih dari Abu Hasan Asy'ari, termasuk juga At-Tabari. Beliau menyebutkan dalam mukaddimah akidah beliau yang disebut akidah Tahawiyah, hadza dzikru bayani i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah penjelasan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi itulah. Jadi istilah-istilah ahli sunnah wal jamaah, ya, dengan melihatkan nukilan-nukilan yang sangat jelas bahwa istilah ahlus sunnah jamaah ini sudah dikenal di kalangan para ulama salaf dan sudah apa namanya mutadawil ya, antara mereka, artinya menyebar di kalangan mereka, dan itu mereka gunakan dalam sebagai lawan dari kata-kata ahlul bid'ah, dan mereka juga telah menulis kitab-kitab akidah ahlus sunnah jamaah seperti yang kita jelaskan tadi, seperti Imam Al-Lalaka'i dan juga Imam At-Tahawi dan mungkin juga Imam Ahmad, para ulama lain menulis kitab ini. Menurut kitab Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Wa mayyazu bainahu baina ahli bid'ah. Dan mereka membedakan paham mereka dengan paham ahli bid'ah. Sebenarnya dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam Tuhawi dan lainnya. Dalam inilah terbantahkan anggapan orang yang mengatakan bahwa istilah ahli sunnah jamaah pertama yang menggunakannya adalah orang-orang Asy'ariyah. Ya, ini seperti mana perkiraan ataupun anggapan seorang yang bernama Mustafa Syak'ah. Ya, ketika dia menyebutkan dalam kitabnya Islam Bila Madzahib, dia mengatakan bahwa lakab Ahlussunnah pertama kali digunakan adalah untuk jamaah Asy'ariyah, kata dia. Kemudian, ya, dalam ungkapan yang lain dia juga mengatakan, ya, kitab yang lain menyebutkan dia bahwa ke tasmiyah jamhar muslimin Ahlussunnah, penamaan jumhur kaum muslimin dengan Ahlussunnah adalah penamaan yang baru muncul pada abad ke-7 Hijriah, katanya. Padahal sudah jelas-jelas di masa sahabat sudah sila ahlus sunnah jamaah sudah ada. Nah, inilah perlu kita mengkaji, perlu kita melakukan penelitian dengan data-data yang valid, ya. Nah, kemudian, tetapi orang ini siapa namanya tadi, yaitu Mustafa Asy'a ini, dalam kitabnya Islam Bila Madhaib itu, keliru lagi ketika ada kontradiksi di antara penjelasannya, ketika dia menyebut tentang Ma'mun, yang pertama mempopulerkan madhab tentang Khalqul Quran di masa dia, ketika diterjemahnya buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Nah, dan dia mengatakan bahwa saat itu adalah menyebutkan wa kitabul ma'mun hadza min asnanil kutub. Dia menyebutkan ketika Ma'mun menulis sebuah surat kepada gubernurnya Ishab bin Ibrahim ya di Baghdad, menyuruh untuk memanggil para ulama-ulama Baghdad dan para qadinya untuk mengakui bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Maka dia menanggapi Mustafa Asy'a ini mengatakan kitab petulisan perintah Ma'mun ini atau dekrit Ma'mun ini adalah ya adalah dekrit yang sangat keji ketika dalamnya tersimpan yaitu celaan dan apa namanya hinaan ataupun paksaan kepada ulama muslimin min ahli sunnah. Nah, dia kalangan ahli sunnah. Nah, ini jelas ya yang hidup di zaman itu adalah Imam Ahmad. Nah, dan ini menurut bagaimana kalau ahli bid'ah itu biasa mereka ya ungkapan penjelasan terjadi kontradiksi. Baik. Bagaimana bisa dikatakan walakab ahli sunnah itu yang pertama adalah untuk Asy'ariyah? Ya, bagaimana nama ini tidak baru dikenal pada tahun 7 Hijriah, padahal sudah kita lihatkan tadi pada tahun-tahun sebelumnya. Maka oleh sebab itulah Imam Baihaqi ketika menyebutkan tentang tentang Abul Hasan Asy'ari menyebutkan fahada sabu ruju'u an madzhab Mu'tazilah ila madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah sebabnya kembalinya Imam Abul Hasan Asy'ari dari madzhab Mu'tazilah kepada madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kembali kepada madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, bukan beliau yang pertama mencetuskan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Ini menunjukkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ada, ma'ruf, telah ada, telah dikenal ya dengan gelar ini. Adapun Asy'ari adalah setelah dia meninggalkan akidah Mu'tazilah kembali kepada mazhab mereka. Dan ini yang beliau tegaskan dalam mukaddimah kitab beliau Al-Ibana fi Usul Diyanah. Baik. Ini berapa penjelasan yang dapat kita jelaskan ya, dan kemudian juga ada lagi seorang tokoh Asy'ari yang lain Alisa min Asy'ar juga mengatakan bahwa Ahlussunnah itu adalah Asy'ariyah dan juga dijawab oleh Ustaz Ahmad Amin mengatakan ismu Ahlussunnah telah dikenal para jamaah sebelum Abul Hasan Asy'ari dan Maturidi kata Ahmad Amin ya dalam kitabnya yaitu Zuhrul Islam ya. Kemudian ya waqad hakalana ja'ana jama'atan kan yutalqu alai Ahlussunnah dan Ahmad Amin menjelaskan telah disampaikan kepada kita bahwa banyak sekali ulama-ulama yang telah menggunakan istilah Ahlussunnah Jamaah sebelum untuk membantah Mu'tazilah, sebelum Asy'ari, sebelum Hasan Asy'ari. Dan setelah datang Abu Hasan Asy'ari dan dia belajar kepada Mu'tazilah, kemudian dia melihat tentang madzhab Ahlussunnah Jamaah dan watarada katsiran fi ayyi fariqaini asa dan dia bingung mana yang lebih benar di antara kedua madzhab tersebut antara Mu'tazilah dan akidah Ahlussunnah Jamaah, kemudian dia Abu Hasan Asy'ari mengiklankan, menyatakan kembalinya kepada Ahlussunnah Jamaah dan keluar dari akidah Al-Mu'tazilah. Taib. Jadi itu sedikit penjelasan sejarah penggunaan istilah Ahlussunnah Jamaah untuk menjelaskan bagaimana kedudukan istilah Ahlussunnah Jamaah ini sebenarnya. Taib. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan pembahasan ini dalam kitab ini insyaallah. Makna Ahlussunnah ini masih akan tetap dibahas pada perjumpaan kita akan datang karena sudah adzan. Terus sementara kita cukup sampai di sini dulu. Kita akan bahas nanti berbagai peributan tentang istilah Ahlussunnah Jamaah ini dan apa makna istilah Ahlussunnah Jamaah menurut pengertian para ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah setelah Abul Hasan Asy'ari telah munculnya berbagai paham-paham yang mengklaim bahwa mereka ada Ahlussunnah Jamaah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah memberikan pemaparan materi pada kesempatan kali ini sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kami persilahkan dengan menekan tombol raise hand atau fitur angkat tangan di aplikasi Zoom. Silakan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya dengan mengangkat dengan menekan tombol raise hand. Oh, sepertinya nggak ada. Baik, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Pertanyaan pertama yaitu datang dari anak asih. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah sunni itu juga ahlu sunnah wal jamaah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, kita jawab azan dulu. Nanti setelah azan baru kita jawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama adalah siapa itu sunni? Apakah sunni itu juga ahlus sunnah? Sunni adalah nisbah kepada ahlus sunnah itu. Ahlus sunnah suatu istilah penyebutan tentang paham yang mengikuti paham para sahabat dan para salafus soleh. Kemudian penyebutan nama orang yang mengikuti ini disebut sunni, yaitu nisbah kepada sunnah, disebutlah sunni. Jadi sering kalimat sunni ini kadang-kadang untuk pembeda antara syi'i atau sunni. Syi'i adalah orang syiah, sunni adalah ahlus sunnah. Nanti akan kita jelaskan pengertian ahlus sunnah dalam penggunaan istilah para ulama. Jadi penggunaannya ada dua nanti, penggunaan secara umum, yaitu setiap paham yang bukan syiah, secara umum disebut sunnah. Kemudian nanti akan ada penggunaan secara khusus, adalah paham yang benar-benar mengikuti pahamnya para sahabat dan pahamnya para salafus soleh. Wallahu a'lam bishawab.